Wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita awali kajian kita pada hari ini dengan sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dan juga penghormatan yang setinggi-tingginya mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini sesuai apa yang sudah dijadwalkan yaitu tentang etika jual beli. Jadi karena ini terkait dengan masalah fikih muamalah, insyaallah kita akan membahas beberapa poin yang paling utama dari jual beli itu. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kata-kata jual beli di dalam Al-Qur'an dan salah satunya yang paling utama adalah ketika Allah berfirman tentang halalnya al-bay' atau jual beli itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan, telah menghalalkan al-bay'a. Al-bay'a ini termasuk dua hal ya. Yang dilakukan oleh penjual namanya menjual dan yang dilakukan oleh pembeli namanya membeli. Maka dua transaksi itu atau dua pekerjaan itu disebut dengan istilah jual beli dan dalam bahasa Arab disebut cukup dengan satu kata saja yaitu al-bay'. Jadi kalau bay' itu artinya bisa menjual, bisa juga membeli. Wa harrama riba dan mengharamkan riba. Riba disandingkan sebagai lawan dari kata jual beli. Nah, dalam hal ini tentu lawannya riba itu belum bukan hanya jual beli tetapi kaitannya dengan asbabun nuzul kenapa ayat ini turunkan yaitu ketika orang-orang Arab di masa Rasulullah, orang-orang Quraisy itu mereka terbiasa melakukan transaksi yang sifatnya ribawi. Yang menurut mereka itu tidak salah, tidak dosa karena itu sama saja dengan jual beli juga. Mereka mengatakan bahwa innamal bay'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba. Sebenarnya aslinya riba itu seperti jual beli juga. Begitu kata orang-orang Quraisy. Saking samanya kemudian menyebutkannya dibalik bahwa jual beli itu riba juga gitu. Sebenarnya aslinya mereka mengatakan riba itu kan kayak jual beli, tapi kemudian dibalik jual beli juga kayak riba. Nah, ketika mereka menyamakan hukum antara jual beli dan riba itu dan itu sebenarnya ada sebuah kekeliruan atau kesalahan yang sangat besar, nah turunlah ayat ini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau yang jual beli itu halal, tapi kalau yang namanya riba itu haram. Dan tentu saja jual beli bukan riba dan riba itu bukanlah jual beli yang dibenarkan. Nah, itu. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW, jual beli juga disebutkan. Ada seorang sahabat bertanya, ayyul kasbi athyab? Apa di antara pekerjaan atau pemasukan yang paling baik atau yang paling thayyib, thayyib itu baik? Qala 'amalur rajuli bi yadihi. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan tangannya. Ar-rajul ya'malu biyadihi. Orang bekerja dengan tangannya. Itu artinya apa? Artinya dia seorang katakanlah employee, seorang pekerja, gitu ya. Wa kullu bay'in mabrurin. Dan nah yang satu lagi, kullu bay'in mabrurin, semua atau setiap jual beli yang mabrur. Mabrur ini artinya bersih. Ya bukan hanya haji saja mabrur tapi baik itu dikatakan mabrur maknanya adalah bersih, bersih dari segala yang diharamkan. Apa bedanya antara kedua hal ini? Yang pertama, orang bekerja sebagai pegawai, jadi dia pakai tangannya, pakai tenaganya, pakai pikirannya, capek lah begitu. Nah sementara kalau bay'in mabrur, jual beli, bisa jadi dia adalah pemilik modal. Nah modalnya ini diputar ke orang lain, terjadilah jual beli dan sebagainya. Artinya dia tidak bekerja dengan tangannya, dalam hal ini dia bekerja dengan hartanya yang dibenamkan di sana, di sini, dan seterusnya. Nah, dua-duanya itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai al-kasbu, pemasukan. Atyab yang bersih atau yang baik atau yang mulia. Nah, sekarang kita masuk pada jual-beli itu sendiri. Kita mulai dari pengertian. Yang pertama, secara bahasa dan juga secara istilah, pengertiannya adalah secara bahasa artinya tukar-menukar. Al-bay'u artinya tabadul atau tukar-menukar. Seorang punya benda, orang lain punya benda, masing-masing berupa harta lalu mereka melakukan tukar. Nah, itu dikatakan al-bay'u. Sedangkan secara istilah, nih pengertian antara bahasa dan istilah ini perbedaannya adalah kalau bahasa itu sifatnya umum saja, tapi kalau sudah dibilang pengertian secara istilah maksudnya pengertian al-bai' di dalam hukum fikih, khususnya fikih muamalat. Sebab nanti ada bai' yang lain lagi yang merupakan seperti jual beli juga, tetapi maknanya bukan jual beli yang kita pahami. Katakanlah ada istilah yang namanya bai'at. Bai'at itu dari kata bai' juga, jual beli juga. Tentu maknanya atau pengertiannya tidak sama dengan apa yang kita maui. Nah, secara istilah jual beli atau bai' itu poinnya adalah tukar barang dengan uang. Kalau barang dengan barang tidak disebut dengan jual beli. Istilah kita adalah barter. Tapi yang dibilang jual beli adalah tukar barang dengan uang atau dengan yang semisal dengan uang, alat tukar. Kalau di zaman Nabi uang itu kan bentuknya emas, ya, dikatakan sebagai dinar itu karena dia emas. Atau juga perak dikatakan dirham. Nah, satu dinar di masa Rasulullah itu adalah emas seberat tertentu, ya, yang kalau dibuat beli sesuatu itu bisa dapat di zaman sekarang kira-kira satu ekor kambing. Satu dinar itu bisa buat beli satu ekor kambing. Di masa lalu Rasulullah pernah ingin menyembelih kambing, lalu beliau mengeluarkan uang satu dinar, diberikan kepada salah seorang sahabat, minta tolong dicarikan kambing. Ini duitnya satu dinar. Maka sahabat ini kemudian mencari ke pasar, akhirnya dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari satu dinar, cuman dia nyarinya bukan di pasar, di kampung. Nah, kemudian dia bisa membawa bukan hanya satu kambing, tapi dapat dua ekor kambing. Nah, itu karena dia nyarinya bukan di pasar, tapi di yang punya, gitu. Mungkin harganya jauh lebih murah. Nah, ketika dia bawa pulang menuju kepada Nabi, ya, dia bawa pulang. Tadinya kan Nabi bilang bawa kan satu ekor, ya, belikan satu ekor. Ternyata dia bisa bawa dua. Di tengah jalan sebelum sampai ke rumah Nabi, sahabat ini ketemu dengan banyak orang, dan di antara orang yang bertemu itu nanya, ini kambing cakep juga ya, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Rasulullah gitu. Wah, cakep juga, ente mau dijual? Iya, mau dijual. Gini deh, gimana kalau saya bayarin satu? Nah, sahabat ini berpikir, tadi Nabi cuma minta satu kambing, sekarang saya bawa dua. Nah, sekarang ada yang nawar kambing ini, dia mau beli satu. Nah, gimana ya? Nah, dia mikir-mikir, kemudian dia bilang, iya dah, berapa harganya? Harganya satu dinar, dia bilang. Satu dinar. Akhirnya dijual kambing itu satu. Nah, sekarang akhirnya dia bawa satu kambing dengan uang satu dinar. Nah, dia bawa pulang kepada Rasulullah, tapi dia ceritakan dari A sampai Z kisahnya itu. Lalu apa kata Nabi? Mana kambingnya? Sini. Ini uangnya? Uangnya ente ambil dah. Itu hak ente. Karena ente pinter nyari kambing yang murah, dan pinter menjual kembali. Itu jasa. Nah, dari hadis tersebut, kita bisa mengetahui ternyata di masa Rasulullah, uang itu satu dinar seharga satu ekor kambing. Gitu. Nah, sedangkan uang perak, atau kita sebut dengan uang dirham, itu adalah perak yang beratnya tertentu, yang kalau dibelikan, itu bisa dapat seekor ayam. Nah, jadi, kalau mau tahu berapa satu dinar, berapa satu dirham, ya udah kita lihat aja harga kambing pasaran kita berapa. 1,5 juta misalnya gitu ya, 1,5 juta. Ya kira-kira seperti itulah satu dinar. Nah, maka dengan cara itu kita bisa tahu, Nabi ketika membebaskan budak, ketika membebaskan tawanan dan sebagainya itu harganya sekian dinar. Nah, kita bisa kuruskan dengan kira-kira harga kambing gitu. Bilal bin Rabah ketika dia disiksa oleh tuannya Umayyah, itu dia dibeli oleh Abu Bakar dengan harga berapa? 100 dinar gitu ya. Tapi kata Umayyah, ntar dulu, saya lagi kesel nih sama Bilal, saya mau terusin dulu, ntar kalau udah saya udah capek nyiksanya, baru ente bayar, dia bilang gitu. Kata Abu Bakar, enggak, saya butuhnya dia sekarang, gitu. Kata Umayyah, yang punya emang siapa, gitu. Yang punya Bilal kan saya, terserah saya mau jual berapa kek, atau mau kapan kek, gitu. Lalu kata Abu Bakar, gini dah, pasaran kan 100, gimana kalau saya bayar sekarang juga 200, tapi sekarang juga saya ambil. Nah, Umayyah mikir, 200 ya. Ya dah, katanya gitu. Diambil uangnya 200. 200 dinar loh itu. Berapa itu? 200 ekor kambing. Nah, kalikan berapa? Kita masih hafal lah, kemarin kambing kita 1,5 juta kali 200 berapa itu? Hah? Ya, segitu Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, itu kan untuk mendekatkan kita ya, dengan kita sering mendengar istilah dinar, dirham dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tukar-menukar uang dan barang itu disebut dengan jual beli, tapi masih ada pengertian yang lainnya. Nah, Ini yang penting, dengan melepaskan hak kepemilikan. Hak kepemilikannya yang dilepas. Yang punya barang melepas hak kepemilikannya. Sehingga dia sudah bukan pemiliknya lagi. Sementara yang punya uang juga begitu. Dia juga melepaskan hak kepemilikannya sehingga masing-masing sudah enggak memiliki hartanya masing-masing karena sudah ditukar. Kemudian ini ada prinsipnya, yaitu saling rela, antarotim. Karena bisa jadi tukar menukar barang dengan uang, masing-masing melepaskan hak kepemilikan tapi dengan terpaksa gitu. Nah, kalau dengan terpaksa berarti unsur atau prinsip dasar dari sebuah jual beli itu belum terpenuhi, sehingga bisa jadi namanya bukan jual beli, bisa jadi namanya gadai, bisa jadi namanya dipaksa, dirampok, dirampas, diperes dan sebagainya. Nah, yang namanya jual beli itu antara kedua belah pihak itu sama sederajat. Kalau yang satu mau, yang satu enggak, ya enggak jadi. Ya, atau dua-duanya enggak mau, ya jelas enggak jadi. Harus dua-duanya mau, dua-duanya rela. Dan yang terakhir, ya itu aja ya. Tukar menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan, dan terjadinya itu semua dengan saling rela. Ini pengertian dari jual beli. Sekarang kita bicara tentang rukun jual beli. Sebuah jual beli, transaksi itu akan menjadi sah kalau rukunnya terpenuhi. Tapi kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu menjadi tidak sah, alias ya menjadi haram. Yang satu makan yang haram, yang satu dirugikan. Jadi transaksi itu tidak bisa diterima sebagai sebuah transaksi yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, apa saja rukun dari jual beli? Ini kenapa gak mau pencet? Okay. Yang pertama, ada tiga ya rukunnya. Pertama ada pelaku, maksudnya pelaku di sini penjual dan pembeli. Yang kedua ada akad, dan yang ketiga ada barang atau bisa jadi jasa. Ya, tapi umumnya yang namanya jual beli itu disebut dengan barang. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa yang diperjualbelikan itu adalah jasa. Kalau kita bicara tiga rukun ini, maka masing-masingnya itu ada ketentuannya. Pelaku, apa syaratnya, ketentuannya. Kemudian akad, apa saja syaratnya. Dan kemudian barang itu, apa saja syaratnya. Yang kalau masing-masing dari syarat ini terpenuhi, barulah jual beli itu dikatakan sah, dikatakan wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli yang kayak gimana, yang syaratnya atau rukunnya ini terpenuhi. Kita bicara yang pertama dulu tentang pelaku. Tadi dikatakan pelaku adalah penjual dan pembeli. Tidak mungkin ada jual beli kalau nggak ada salah satunya. Penjual doang ada, nggak ada yang beli, namanya pasar sepi gitu ya. Pembeli doang ada, nggak ada yang jual, ya artinya permintaan tinggi tapi supply rendah. Itu berpengaruh pada harga. Nah, syarat antara penjual dan pembeli itu intinya cuma sederhana saja, yaitu akil dan baligh. Tidak disyaratkan harus muslim. Nah, ini akil artinya orang itu berakal. Maksudnya dia bukan orang gila, bukan orang tidak waras, bukan orang mabok, bukan orang kesurupan, bukan orang dihipnotis, bukan orang dan seterusnya gitu. Maka jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak apabila salah satunya, katakanlah tadi, ada yang gila, ada yang ayan, ada yang mabok, dihipnotis, kesurupan, apalagi lagi tidur ngigo gitu ya, dia gak sadar dia melakukan apa dan sebagainya, maka itu jual beli yang tidak sah gitu, kalau tidak berakal. Kemudian yang kedua, baligh. Yang sah melakukan jual beli itu adalah orang yang sudah baligh. Lalu anak kita itu gimana ketika dia beli cendol di depan sekolahannya gitu. Para ulama mengatakan bahwa ketika anak-anak ini melakukan transaksi atau jual-beli, jual-belinya itu baru sah seandainya dia sudah baligh. Nah, kalau dia belum baligh, sahnya itu ada batasnya, yaitu asyai'ul haqir ya, barang atau komoditas yang nilainya sangat rendah gitu. Jadi katakanlah seharga 1000 perak, 2000 perak ya, katakanlah sampai batas 10.000 misalnya, itu masih dimungkinkan. Tapi kalau ada anak kecil belum baligh, bisa saja dia punya harta banyak, mungkin bapaknya miliuner meninggal, dia dapat warisan gitu ya, dia bisa bawa duit sekoper datang ke showroom mobil ya, umur 6 tahun, terus dia ketok-ketok pintunya showroom mobil, dibukain, ada apa dek, saya mau beli mobil 5, nih duitnya prok gitu, begitu dibuka duitnya ada 5 miliar memang gitu. Sah apa enggak? Enggak sah gitu. Kenapa? Karena dia ghairu baligh, belum sampai pada sinul bulughah, sehingga enggak bisa di apa namanya dijadikan sebagai jual beli yang sah. Tapi anak kecil boleh disuruh menjadi wakil. Itu boleh atas perintah dari orang tuanya. Tolong belikan Bapak apa di warung di mana dan sebagainya. Maka dia bawa duit mungkin besar gitu ya, mungkin 100 ribu katakanlah gitu. Nah, itu jual belinya terjadi sebenarnya bukan antara si penjual dengan si anak kecil, tapi antara penjual dengan bapaknya yang nyuruh di rumah. Nah, anak itu sebagai kurir. Nah, sebagai kurir dia boleh ya. Ini bedanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Kalau dia kurir ya, dia perantara itu istilahnya, maka dia dibenarkan karena yang melakukan jual beli itu adalah kedua belah pihak yang sama-sama baligh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, baik penjual atau pembeli tidak disyaratkan beragama Islam. Ini yang juga penting harus kita ketahui. Kenapa? Karena memang jual beli ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia membutuhkan orang lain, dan itu tidak terbatas hanya kepada sesama muslim juga. Rasulullah SAW jauh sebelum beliau diangkat jadi rasul, jadi nabi, beliau berdagang ke Syam, ke mana-mana ya. Itu beliau bermuamalat dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Nah, bahkan ketika beliau sudah diangkat jadi nabi sekalipun, beliau tetap bermuamalat. Katakanlah ketika beliau di Mekah, apa contoh muamalat nabi dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah? Ada yang ingat? Kalau di Madinah kan beliau menggadaikan baju besinya kepada tetangganya yang Yahudi, beliau pinjam uang, jaminannya adalah baju besinya. Kalau di Mekah ada yang tahu enggak? Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab dan yang lain-lainnya? Ada yang tahu? Orang-orang Mekah itu menjadikan Rasulullah sebagai tempat penyimpanan uang. Makanya dikasih gelar Al-Amin. Jadi kalau ada orang Mekah punya harta, banyakkan dikit gitu ya, entah dalam bentuk emas, entah dalam bentuk apa dan sebagainya, mereka gak simpan di rumah. Kayak kita gak simpan di rumah, taruhnya di bank. Nah, kira-kira Rasulullah itu seperti bank. Beliau menyimpankan harta milik orang lain gitu. Tentu beliau dapat jasa dari itu semua, karena menyimpankan harta itu. Jadi semacam kayak rumah beliau itu kayak gudang gitu. Tempat orang menyimpan semacam deposit box gitu. Seperti itu. Di situ. Bisa jadi orang pinjam uang pada Rasulullah, bisa jadi orang memang ingin agar aman, agar tidak habis duitnya dan sebagainya. Mungkin ada yang hidupnya boros, tidak bisa hemat, atau mungkin juga mereka memang takut keamanan dan sebagainya, takut dibunuh, takut dirampas dan sebagainya. Nah, mereka simpan di rumah Rasulullah. Nah, itulah kenapa Rasulullah ketika berangkat hijrah, beliau termasuk orang yang paling akhir untuk berangkat hijrah. Tidak sebagaimana Umar, tidak sebagaimana yang lain-lain, berangkat lebih awal. Kenapa? Karena Rasulullah masih punya tanggungan simpanan harta orang kafir. Ini menariknya. Kenapa beliau dikatakan Al-Amin? Dan yang memberi gelar Al-Amin itu bukan Abu Bakar ya, bukan Umar, bukan sahabat Nabi. Yang memberi gelar itu orang kafir. Musuh-musuhnya yang memberi gelar dia adalah Al-Amin. Dan gelar itu tidak pernah dicabut, walaupun mereka mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir, orang gila, apalagi kan banyak ya sebutan-sebutan itu, tapi Al-Amin itu gelar itu tidak pernah dicabut. Kenapa? Karena lepas dari mereka tidak setuju dengan dakwah Rasulullah, mereka tetap mengakui bahwa Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang paling jujur untuk menjaga harta benda mereka. Nah, Rasulullah kemudian kembalikan dulu semua itu tanpa ada satupun yang ditilep atau ditimbre dan seterusnya. Ini menarik kalau bisa kita gambarkan bagaimana akhlak atau etika bermuamalahnya Rasulullah SAW. Jadi beliau dengan orang kafir melakukan transaksi dagang, ya, baik itu Yahudi ataupun orang-orang Arab Jahiliyah, baik di Mekah ataupun di Madinah, itu beliau melakukan dagang terus. Dan memang orang Arab Quraisy itu tidak bisa dipisahkan dalam hidupnya dengan perdagangan. Yang namanya dagang itu menjadi kehidupan mereka, karena lembah Mekah itu tidak menghasilkan komoditas apapun. Air zam-zam pun tidak diperjualbelikan, ya, itu cuma diminum begitu saja, dibagi-bagikan sebagai katakanlah sedekah. Jadi kalau mereka tidak mengandalkan perdagangan, mereka nggak bisa hidup, tidak bisa survive. Nah, sementara mereka adalah bangsa, kaum Quraisy ini bangsa yang pandai berlayar, melakukan perjalanan jauh dengan membawa beban di unta mereka itu komoditas, entah itu minyak wangi, entah itu kurma, entah itu arak. Jadi itu diantara komoditas bangsa Arab, itu minyak wangi yang pertama itu mereka ambil dari Yaman, dijual ke Yunani, ke Romawi. Itu kalau kita nonton di Taman Mini di Keongmas itu, lagi main sekarang di teater IMAX, antum bisa tonton itu judulnya Road to Mecca. Atau satu lagi filmnya namanya Arabian gitu. Nah, itu menggambarkan bagaimana orang zaman dulu ya, sebelum Rasulullah jadi nabi itu mereka melakukan perdagangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu sebagian besarnya mereka tidak masuk Islam pada masa Rasulullah, dan Rasul tetap melakukan perdagangan dengan mereka. Sehingga jual beli dalam syariat Islam itu tidak mensyaratkan yang namanya keislaman. Tapi mensyaratkan akil atau baligh. Yang kedua, akad ya. Nah, ini akad begini. Akad dalam jual beli itu harus ada, tetapi sighatnya tidak wajib untuk diucapkan. Tapi akadnya harus ada. Nah, berbeda dengan akad nikah. Kalau akad nikah, sighatnya harus diucapkan. Orangnya harus dua-duanya satu majelis berwajah-wajahan, apa? Muwajahah, berhadapan-hadapan. Dan bahkan harus ada dua orang saksi yang laki-laki muslim, akil balik dan seterusnya. Itu akad dalam sebuah nikah. Tapi akad dalam sebuah jual beli harus ada, cuma syaratnya tidak seberat akad nikah. Kenapa? Karena jual beli itu hanya tukar kepemilikan, ya. Tidak ada yang dirugikan. Artinya kalau dua belah pihak sudah sepakat dengan nilai masing-masing harta mereka lalu dipertukarkan, yang satu mengeluarkan uang, yang satu mengeluarkan barang, selesai. Bahkan tidak membutuhkan saksi. Tidak butuh saksi. Gitu ya. Jual beli itu tidak butuh saksi. Tidak harus bertemu dua-duanya dan tidak harus mengucapkan dengan lafaz. Yang penting dua-duanya tahu dan terjadilah akad itu. Bedanya dengan akad nikah, kenapa jadi berat? Kenapa harus ketemu dua-duanya? Kenapa harus ada saksi? Kenapa harus diucapkan dengan lisan? Karena akdun nikah ini menghalalkan yang tadinya sangat-sangat haram, yaitu menghalalkan persetubuhan. Seorang wanita, ya, jangankan disetubuhi, dilihat auratnya saja haram, ya, dilihat saja itu haram, apalagi disetubuhi. Nah, akadnya menjadi sangat berat, yaitu ayahnya, ayah kandung dari si perempuan ini harus mengucapkan ijab, yang intinya kamu saya nikahkan dengan anak saya. Maka calon suaminya harus melakukan akad juga yang disebut dengan mengabulkan atau qabul, dengan mengatakan saya terima. Maka itu harus dilakukan oleh dua orang laki-laki muslim yang akil, baligh, merdeka, adil, dan juga harus disaksikan dengan dua orang saksi. Maka akadnya itu menjadi susah. Maka tidak boleh ada akad nikah yang sifatnya antar kota, nah, jarak jauh. Ya, walaupun Telkomsel bisa menyediakan katakanlah video call, itu tidak dibenarkan. Dibenarkannya kalau video call itu untuk mewakilkan, itu boleh. Jadi mewakilkan, katakanlah mertua ya tidak bisa hadir, lalu dia mewakilkan pada orang yang hadir di majelis akdun nikah, saya wakilkan kewalian saya kepada siapa, anda di situ, ente ya, fulan bin fulan, tolong nikahkan anak saya. Nah, itu boleh dengan video call, dengan telepon, SMS atau apalah yang lain, yang penting terjadi dia melimpahkan. Nah, si suami juga boleh untuk mewakilkan juga. Jadi boleh. Jadi mertua boleh mewakilkan, suami juga boleh mewakilkan, ya. Mungkin calon suaminya enggak boleh hadir gitu. Istri pertamanya ngamuk misalnya gitu ya. Istri pertamanya ngamuk, gak boleh hadir gitu. Setuju sih setuju, tapi gak boleh hadir gitu. Nah, ini kalau suaminya ngerti fikih, dia telpon aja sama yang hadir di majelis itu, tolong dong saya diwakilkan gitu. Jadi nanti wakil dari ayah bisa hadir, wakil dari suami bisa hadir, dan mereka boleh melakukan akad. Tapi masing-masing wakil itu harus ketemu, harus terjadi ijab dan kabul. Nah, bedanya dengan baik lagi ke akad jual beli, akad jual beli itu tidak harus hadap-hadapan. Ya, tidak harus bertemu muka, tidak harus salaman, dan tidak harus digoyang gitu ya. Enggak butuh saksi. Gimana saksi? Sah gitu. Enggak perlu begitu ya. Yang penting kedua belah pihak tahu bahwa dia melakukan penjualan atau melakukan pembelian, dan kedua belah pihak ngerti, rela, dan seterusnya. Bisa diwakilkan pada orang lain, bisa dilakukan langsung oleh masing-masing itu walaupun dengan jarak jauh. Jadi kalau kita pakai handphone, bilang, eh barang saya beli ya, berapa? Sekian, gini-gini, ya udah, deal, deal. Begitu dia bilang deal, udah terjadi yang namanya jual beli, gitu. Sehingga dia tidak membutuhkan kehadiran, tidak butuh wakil, saksi dan sebagainya, bisa dilakukan dengan jarak jauh. Maka itu akan menjawab pertanyaan tentang e-commerce, gitu. E-commerce itu antara penjual dengan pembeli nggak ketemu, ya kan? Yang satu di Amerika, yang satu di Afrika dan sebagainya, terjadilah yang namanya jual beli itu. Dan sebenarnya tanpa harus menyebut e-commerce, kita setiap hari sudah melakukan jual beli yang akadnya ada, tapi tidak harus ketemu dan tidak harus melafazkan. Contohnya antum naik kendaraan umum, naik apa, mikrolet gitu. Ya kan ada kondekturnya atau ada sopirnya. Kita mau sopir mah nanya enggak, senyum enggak. Cuman kita sodorin aja sama dia begini, ya kan? Sopir ambil, kemudian dia cariin kembalian, ngomong enggak, gitu. Enggak bilang, Bapak sopir, saya beli jasa Anda dalam perjalanan saya dari rumah saya menuju ke kantor ini dengan nilai 3.500 tunai, gitu. Lalu sopirnya bilang, saya terima pembayarannya 3.500 tunai. Ya, kelamaan penumpang yang lain keburu ngomel, gitu kan? Kondektur itu kita nggak pernah bilang itu adalah saya membeli dan saya menjual, tapi sudah menjadi satu hal yang lazim. Begitu kita katakanlah nyalain lampu di rumah kita, tek. Lalu energi dari PLN itu masuk ke rumah kita, nyalalah lampu. Pada saat itu kita sedang membeli sesuatu, membeli energi itu, ya kan? Lalu kita tidak pernah mengatakan sebelum mencet, ya, wahai PLN, saya beli energi kamu, dayanya sekian watt untuk waktu sekian jam dengan harga sekian tunai, temp, gitu. Enggak. Ya, kita melakukannya begitu saja, dan itu yang dikatakan sebagai akad juga. Asalkan semua kedua belah pihak sudah sepakat, dalam arti PLN sudah membuat tarif, bahkan sudah membuat apa namanya itu argo ya, atau apa namanya untuk kayak gitu ya. Begitu juga pulsa, handphone kan sama juga gitu. Begitu antum pakai itu kan sebenarnya antum Telkomsel ya menjual gitu. Nanti para pemakai, para user itu ya membeli. Itu nggak pernah kita bilang, wahai Telkomsel, saya akan beli pulsa Anda dengan harga sekian tet, gitu, enggak. Itu terjadi begitu saja. Jadi hampir dalam setiap kehidupan kita itu yang namanya akad itu terjadi begitu saja. Tiba-tiba tiap bulan kita dapat tagihan aja. Itu intinya kan. Nah, kalau kita masuk kepada bagian yang ketiga, dalam masalah syaratnya barang atau jasa, nah ini ada beberapa syarat. Yang pertama, barangnya harus benda yang suci. Artinya, kalau yang diperjualbelikan itu benda yang tidak suci, maka hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Nah, coba kita perhatikan benda-benda yang kita beli setiap hari buat kebutuhan sehari-hari. Ada nggak di antara benda-benda itu yang termasuk benda yang tidak suci atau yang najis? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada gitu. Bagaimana dengan petani yang butuh pupuk kandang? Nah, itu para ulama mengatakan bahwa pupuk yang terbuat dari kotoran hewan itu karena dia adalah benda najis, maka dia tidak boleh diperjualbelikan. Terus bagaimana untuk bisa terjadinya perpindahan kepemilikan? Maka dihindari yang namanya akad jual beli. Jadi kotoran hewan itu nggak dibeli, nggak dijual. Nah, cuman kan yang punya ternak bilang, kalau begitu rugi saya, gitu, ya kan? Sementara orang lain di luar Islam itu bisa memperjualbelikan. Nah, ini nggak bisa diperjualbelikan. Bagaimana jalan keluarnya? Sederhana saja. Kotoran silakan ambil, gitu kan? Saya tidak akan menjual. Tapi biaya pengangkutan, biaya sewa lahan, kan dari kandang sampai di comberannya itu kan ada tempat untuk menampung. Nah, itu ada biaya yang bisa dikenakan. Biaya apa namanya, tempat penampungan, ya kan, biaya pengangkutan, biaya pengumpulan, biaya ini itu dan seterusnya. Nah, itu yang bisa dikenakan sebagai jasa. Tapi kita tidak menjual kotoran, gitu. Tidak menjual benda yang najis, gitu ya. Nah, itu hanya orang-orang fikih yang berpikirnya begitu, ya. Kemudian contoh lagi adalah darah, ya. Darah yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit itu tidak boleh didapat dengan cara jual beli. Maka kalau ada yang jual beli darah itu hukumnya haram. Gitu. Bagaimana dengan PMI? PMI tidak pernah menjual darah dan juga tidak pernah membeli darah. Hanya saja mereka meminta ada penggantian dalam bentuk darah juga. Biasanya kalau kita minta darah, maka kita diminta menjadi volunteer juga. Entah itu dari orang, dari diri kita sendiri atau dari keluarga kita dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita terjadi semacam barter. Nah, ketika barter ini sifatnya bukan barter jual beli, sifatnya kita sukarela saja menyumbang dan kemudian kita dapat sumbangan juga. Berapa liter berapa liternya tidak menjadi ukuran. Gitu. Cuma kita diminta agar kita mencari volunteer yang lain, mungkin bukan kita, keluarga, tetangga dan sebagainya, ayo ikut jadi penyumbang dan kemudian kita dikasih sumbangan darah. Nah, kalau ada yang jual juga, itu bukan PMI-nya, itu tukang parkirnya, caloknya di depan gedung PMI itu lain lagi judulnya. Nah, dia kerjasama dengan orang dalam, bawa darah segini deh gitu. Kenapa ada yang nawarin? Ini oknum, dia oknum kayak gini emang di mana-mana selalu ada. Itu syarat yang pertama, yaitu suci dan tidak boleh benda yang tidak suci. Yang kedua syaratnya adalah benda itu adalah benda yang punya manfaat. Maksudnya dia tidak memberi madarat kepada kita. Memberi madarat itu berbahaya. Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya dalam arti yang positif, ya, dalam arti yang positif. Katakanlah misalnya racun yang membuat bunuh manusia, nah, itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena sesuatu yang sifatnya madarat atau tidak punya manfaat. Saya mau sedikit mengutip ya, para ulama Asy-Syafi'iyah di masa lalu mereka tidak bolehkan atau menolak jual beli hewan yang berbisa dan membahayakan serta buas makan manusia, seperti katakanlah jual beli kalajengking, ya, ular berbisa atau semut yang mematikan, demikian juga jual beli singa, serigala, macan, burung gagak dan seterusnya, karena di masa lalu hewan-hewan seperti itu berbahaya buat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ini saya mengutip dari kitab masa lalu ya, mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul lahwi, perangkat-perangkat yang melalaikan. Yang melalaikan itu maksudnya apa? Yang memalingkan mereka dari zikrullah. Contohnya alat-alat musik. Nah, ini kalau kita pakai mazhab umat-umat terdahulu, ya, para ulama terdahulu, alat musik itu termasuk alatul lahwi, alat yang tidak bermanfaat. Sehingga kalau ada seorang datang ke rumah temannya, di rumah temannya ada gitar, dia pegang-pegang jatuh, rusak, pecah, tidak perlu diganti. Kenapa? Itu bukan benda yang punya manfaat. Gitu. Itu dalam pemahaman salah satu mazhab ya, dikatakan seperti itu. Jadi alat maksiat ya, dikatakan sebagai alat maksiat ya, seperti tambur, seruling dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga syaratnya adalah benda itu dimiliki ya. Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda atau wakilnya ya, wakil yang resmi, yang sah, yang ditunjuk. Nah, yang dimaksud dengan wakil itu adalah orang yang istilahnya memang diminta oleh yang punya untuk tolong deh jualin barang saya ini, resmi gitu ya. Sementara kalau orang itu bukan pemiliknya terus tiba-tiba ngaku sebagai pemilik, ini biasanya orang Betawi jual tanah orang gitu ya. Nah, itu tidak sah gitu ya. Maka sebelum kita beli tanah orang ya, Pak Airudin tahu lah, kalau mau beli tanah ditanya dulu sertifikatnya ada nggak gitu kan, atas nama siapa dan sebagainya. Nggak main beli-beli aja. Kalau main beli-beli aja bisa jadi sertifikatnya ada 5 itu ya. Di daerah tertentu di Jakarta ini ada mafianya ya, suratnya kelihatannya bagus lengkap, nggak taunya begitu kita beli 2 tahun kemudian udah jadi rumah di situ. Kenapa? Karena mafia tanahnya itu kemudian menjualnya kepada 3-4 pihak yang berbeda. Dijual ke sini, dijual ke sini, dijual ke situ. Dia punya 4 sertifikat, dijual 4-4-nya. Akhirnya orang jadi enggak karu-karuan gitu. Nah, itu jual beli yang diharamkan. Maka jual beli yang halal adalah jual beli yang orang yang kita ajak berjual beli itu memang betul-betul dia pemilik gitu. Bukan sekedar orang yang merasa memiliki dan tapi dia tidak bisa memberikan haknya itu kepada kita. Calok bisa, Tapi calo itu sifatnya memberi perantaraan saja, gitu. Artinya si calo ini adalah orang-orang yang memang diberikan hak oleh yang punya untuk menjualkannya. Dalam hal ini sebagai sales atau sebagai katakanlah marketing dan seterusnya dan seterusnya. Ada hubungan dengan pemilik, gitu ya. Kemudian, nah ini yang penting juga, bisa diserahkan. Ini syarat yang nomor 4. Bisa diserahkan ini contohnya begini. Kalau di saya di daerah Kuningan ini, kan harga tanah cukup tinggi. Ada yang sampai 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15, 20, 25, bahkan isunya sampai 30, 35 isunya. Nah, masyarakat di situ menunggu-nunggu kapan tanah gue digusur, gitu ya. Karena belum ada developer atau katakanlah yang berani untuk membayar setinggi itu. Cuma mereka menunggu, menunggu, dan menunggu. Nah, gitu. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari itu sudah terlampau berat, gitu. Akhirnya apa? Sebelum tanah ini digusur oleh developer yang benerannya, dia sudah jual duluan kepada saudaranya, tetangganya, temannya, dan sebagainya dengan ukuran yang sedikit lah. Misalnya dia punya tanah 200 meter. Dia jual 10 meter saja kepada keluarganya. Kenapa? Anaknya mau nikah, dia mau ngawinin, mau punya hajatan, gak punya duit. Tanahnya dijual cuma 10 meter. Nah, dijual 10 meter itu istilahnya sapi patah. Kata orang Kuningan, istilahnya sapi patah. Jadi tanah itu tidak langsung diserahkan kepada yang beli, tetap dia masih miliki karena itu masih rumahnya dia. Yang dijual cuma 10 meter dari 200 meter. Dengan asumsi entar kalau tanah ini digusur, ya, katakanlah 1 meternya dapat 10 juta gitu misalnya, maka yang 10 meter itu punya ente, ente lah yang menikmati 10 meter kali 10 jutanya. Begitu. Tapi selama belum digusur, selama belum dapat gusuran yang besar, tanah itu masih masih ya belum diserahkan gini. Nah, inilah yang membuat jual beli ini menjadi haram. Kenapa? Karena enggak bisa diserahkan. Permasalahannya adalah si orang ini begitu dia bisa jual 10 meter kepada orang lain dan dia terima duitnya kan, waktu dia jual murah, ya. Semeter saya hitung taruhlah 2 juta kali 10 kan 20 juta. Dengan asumsi nanti tanahnya akan laku semeternya 10 juta, gitu kan. Maka yang beli itu semangat juga. Wih, 2 juta ya. 2 juta semeter. Ntar kalau gusuran jadi 10 juta semeter. Berarti untung 8 juta per meter. Wah, makin banyak gitu. Jadi yang punya duit pada beli, yang punya tanah pada jual. Namanya sapi patah. Permasalahannya adalah begitu sudah terjadi jual beli, tanahnya itu enggak dipatokin. Gitu. Nanti si orang yang udah jual ini jual lagi. Dia bilang jatahnya kan 200. Udah saya jual 10, ah saya jual lagi, ah 10 lagi. Jual lagi, 10 lagi. Terus dia jual terus, ternyata jumlah yang dia jual itu melebihi dari jumlah tanah yang dia punya. Nah, gitu. Karena kan gak dipatok, gitu kan. Itulah kesalahannya. Nah, maka syaratnya jual beli itu harus bisa diserahkan dan terukur. Nah, itu. Jadi yang mana tanah saya, kalau ente jual saya 10 meter, yang mana tanahnya? Nih, ya udah sini saya pagerin, ini punya saya, ente gak boleh nempatin tempat ini. Gitu kan, jelas. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah menjual satu barang tapi tidak jelas barangnya yang mana. Dan ketika mau diserahkan ternyata gak bisa diserahkan juga. Ini contoh realnya di zaman sekarang. Kalau contoh realnya di zaman dulu, ya, sesuatu yang tidak bisa diserahkan misalnya begini. Ada orang bilang saya jual ikan kepada kamu 1 ton jumlahnya. Tapi ikannya ada di laut, ambil sendiri dah gitu. Nah, itu kan enggak bisa diserahkan itu. Itu contoh zaman dulunya gitu, tapi jarang ada kejadian seperti itu di zaman sekarang ya. Tapi di zaman dulu begitu ya. Para ahli fikih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu. Ya, saya jual pedang saya ini kepada kamu ya, tapi separuh doang yang saya jual. Separuhnya punya saya. Lah itu kan gak bisa kan dipotek jadi dua. Gak bisa, kalau dipotek jadi dua yang satu gak bisa jadi apa-apa. Saya jual sapi saya separuhnya gitu. Lah terus gimana mau dimilikinnya? Ya pokoknya nanti kalau disembelih separuhnya punya kamu. Nah ini namanya jual beli yang tidak sah gitu. Jual beli yang bukan yang sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang membelinya. Nah itu yang dikatakan sebagai jual beli yang rukunnya tidak sesuai. Oh udah habis ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari antum tentang terkait dengan masalah fikih jual beli ini. Ya, silakan. Pada. Assalamualaikum. Salam. Ada dua pertanyaan. Satu soal apa namanya yang kotoran kotoran itu kotoran binatang itu ya Mas Budi. Kan kalau sekarang ini kan kan banyak yang punya di rumahnya punya kebun ya, kayak apa namanya kecil gitu, biasa suka tanamin ya kecil-kecilan apa pohon pohon-pohonan gitu kan. Itu kan yang bagus kan pakai pupuk kandang ya. Nah sekarang tapi kan itu kan harus beli di toko-toko itu, berarti apakah sama sekali nggak boleh atau ada solusinya gitu. Terus yang kedua soal tadi yang soal tadi ada apa namanya darah itu saya dengar penjelasannya dari PMI itu ternyata memang ada hal yang harus dibayarkan ke PMI karena apa namanya sebenarnya darah itu karena darah itu nggak bisa langsung didapat dari donor langsung terus langsung dikasih karena harus diolah segala macam, jadi yang dibayarkan itu adalah jasanya itu. Kalau itu gimana? Makasih. Ya jadi kalau yang tadi ya sebenarnya dua-duanya sama pertanyaan, tentu intinya begitu. Cuman masalahnya sekarang pupuk kandang yang sudah dijual sama tukang pohon di pinggir jalan itu kalau dalam madhab Syafi'i itu tetap diharamkan, tidak boleh diperjualbelikan. Nah kenapa begitu? Karena biar bagaimanapun dia masih mengandung benda najis dari kotoran. Nah tapi madhab yang lain mengatakan tidak, kalau benda najisnya itu tidak murni benda najis, hanya mengandung saja mengandung benda najis ya. Kan pupuk kandang itu kan tidak tai sapi bulat-bulat 100% gitu. Dia tetap masih dicampur dengan tanah, dengan apa dan sebagainya sehingga kemudian dia menjadi pupuk. Kalau tai sapi betulan begitu saja itu enggak diperjualbelikan. Nah, dalam mazhab selain Syafi'i, kalau benda najisnya itu adalah merupakan campuran, bukan pure dia adalah benda najisnya itu sendiri, maka itu masih diperbolehkan. Ya, katakanlah pupuk seperti itu. Tapi kalau yang diperjualbelikan adalah mohon maaf misalnya darah gitu atau bangkai ya atau apa namanya benda-benda najis yang lain, babi, anjing dan sebagainya, nah itu jelas tidak diperbolehkan sebagai sebuah katakanlah akad jual beli yang dibenarkan. Kecuali yang diperjualbelikan itu adalah jasanya. PMI itu tidak menjual darah gitu. Tapi kalau kita mau minta darah, kita dikasih darahnya tapi kita diwajibkan menyumbang buat PMI entah dalam bentuk darah juga atau dalam bentuk biaya operasional. Nah biaya operasional itu ya untuk beli alat, untuk beli apa dan sebagainya, untuk jasa yang gaji orang-orang itu dan sebagainya, itu wajar. Itu kan kita tidak membeli darahnya, tapi membiayai alatnya gitu. Ibarat kata saya nggak jual buku, tapi ganti fotokopinya gitu. Ganti fotokopi sesuai dengan harga fotokopi, tidak ngambil untung, istilahnya begitu. Oke, ada lagi? Satu lagi. Ini terkait dengan bisnis kita di telekomunikasi nih, seluler. Oh iya. Misalnya nih ada pelanggan simpati prepaid ya, dia ngisi pulsa 100.000, kemudian ada masa grace period 2 bulan, nah 100.000 2 bulan. Nah pas masuk 2 bulan dia habis masa grace period tapi masih ada pulsa 20.000. Nah tadi kan pulsa itu nggak dipakai angus. Iya, itu masuk ke kita yang 20.000 itu memang jatah kita atau gimana sih? Karena lumayan banyak nilai. Bukan kartu sih. Ya kita kan lumayan ini supaya berkah gitu misalnya. Ya. Terus yang kedua? Satu dulu ya. Satu dulu, ntar baru yang kedua. Saya jadi nggak repot mikirnya. Gini Ahi, jual beli itu asalkan kedua belah pihak tahu. Ya, tahu ketentuan-ketentuan mainnya dan kemudian kedua belah pihak ridho, prinsipnya itu boleh. Saya kasih contoh adalah kalau kita makan di all you can eat gitu ya, itu kan kita boleh makan apa saja sebanyak-banyaknya asal jangan dibungkus buat jadi berkat bawa pulang, itu aja poinnya kan gitu kan. Nah sekarang antum makan nasi goreng cuma setengah piring ya, udah gitu baru setengah piring tiba-tiba telepon udah ditunggu langsung berangkat kita kan, baru setengah piring padahal bayarnya berapa, bisa jadi 100-200 ribu kan. Sementara ada juga orang yang emang nawaitunya dari rumah emang pengen makan itu ya kan, dari all you can eat-nya itu dia datang buka jam 6 pagi sampai jam 10 dia gak keluar-keluar, dia makan dikit-dikit terus gitu kan sampai yang apa kokinya bilang, pak udah semua pak dicobain belum, mau muter lagi. Apakah halal? Halal. Kenapa? Karena kedua belah pihak sama-sama sudah tahu. Pokoknya saya bayar 200.000, saya masuk di sini, saya boleh makan seberapapun Yang penting nggak boleh saya bawa keluar, nggak boleh saya bungkus. Nah, itu aja intinya. Kalau itu sudah sepakat, deal, deal, gitu. Nah, Telkomsel, kalaupun jadi kurang berkah, itu ketika dia menyembunyikan klausul itu, atau konsumen itu jadi tidak tahu. Oh, kalau udah expire begini, ah, mesti ya ternyata, gitu. Itu aja ketidakberkahannya. Tapi kalau memang dari awal sudah dibuka sedemikian rupa bahwa Anda beli prepaid dengan angka berapa tadi, misalnya 100 ribu untuk 2 bulan wanti-wanti nih, Anda kalau nggak pakai ya sampai 2 bulan itu, maka sisa pulsa Anda itu yang jadi punya Anda lah, gitu istilahnya. Yang sisanya lagi, ah, itu hangus, gitu. Sehingga orang hitung, oh gitu ya. Nah, kalau dia udah hitung begitu, deal, selesai. Jadi sama aja, kalau kita naik taksi kan pakai Argo, gitu kan. Nah, permasalahannya sekarang, halal nggak sopir taksi itu makan dari uang Argo? Halal. Cuman kalau dia menipu penumpangnya dengan cara disasar-sasarin, diputer-puter, muter lagi, muter lagi, nggak karu-karuan, jadi nggak halal, gitu. Nah, unsur membuat orang nggak tahu dan ditipu itulah yang membuat itu tidak berkah. Tapi kalau kedua belah pihak sama-sama jelas, gitu kan? Nah, sudah, gitu. Sudah, nggak masalah, gitu. Silahkan saja. Misalnya yang all you can eat, kita datang ke situ udah malam, udah jam 10, setengah jam lagi udah bubar. Terus yang punya restoran, Pak, Bapak kalau makan di sini 200 ribu lho, Pak, kenanya. Nggak apa-apa, gitu. Dan makanan kita tinggal dikit loh, Pak, cuma nasi doang, setengah piring doang, gitu. Nggak apa-apa, ya udah silahkan, gitu kan. Kalau orang itu tahu resiko dan sebagainya, tapi harga kita nggak potong, Pak, tetap 200 ribu. Nggak apa-apa, ya udah, makan, silahkan. Deal, gitu. Nah, jangan kita, ayo makan-makan sepuasnya. Baru orang mau, tring, ya waktunya sudah habis, kita harus keluar semua. Ya, itu kan nipu namanya. Menipunya itu yang tidak boleh. Nah, apakah ada unsur penipuan? Itu harus dijelaskan di situ. Oke, yang kedua, satu lagi kasus kalau kita kan punya kontrakan nih. Orang Betawi. ATM benar. Nah, kontrakan itu kan listriknya itu pakai voucher. Oh iya. Nah, kadang orang yang kontraknya kan bulanan. Iya. Orang kontrak bulanan, ya kembali lagi dia ngisi listriknya itu, listriknya itu, misalnya diisi 100 ribu. Oke. Okay. Nah, kemudian panjang. Oke. Okay. Dia keluar. Nah, listriknya masih ada 40 ribu. Nah, ini karena harta ini kan punya orang. Harus jelas kan punya orang. Ya, kita punya orang. Bisa nggak kalau misalnya di awal bilang gini, kalau ibu keluar, maka sisa pulsanya akan jadi milik kami, gitu, atau gimana? Kalau dia bilang, ya udah nggak apa-apa, selesai kan? Hmm. Ya, tapi kalau dia bilang, wait, diperhitungkan itu, siniin duitnya, gitu misalnya kan? Ya mau nggak mau. Ya. Tapi kalau kita tahu, kita harus jujur, gitu. Di situ jujurnya penting, ya. Kadang-kadang orang tuh kan nggak penting berapa uangnya, tapi bahwa teman bisnisnya ini itu jujur, itulah yang membuat nilainya jadi naik, gitu. Padahal duitnya nggak seberapa, ya kan mungkin dia pakai voucher 100 ribu, cuma tinggal goceng, gitu kan. Kita diem aja juga nggak masalah. Cuman kalau kita jujur, Pak, hak Bapak di sini masih ada 5 ribu. Apakah saya harus kembalikan dalam bentuk uang 5 ribu? Atau bagaimana, Pak? Gitu. Wah, orang itu merasa kemudian dihargai, gitu kan. Oh, ya sudah, nggak apa-apa, ambil aja kembaliannya, gitu. Ya, alhamdulillah. Kan begitu. Sama, saya beli bensin di pinggir jalan, gitu ya. Kan harganya 6 ribu kalau nggak salah, seliter itu kan. Kalau naik motor kan beli pinggir jalan lebih gampang. Duitnya 20 ribu, gitu. Saya beli 3 liter, kan 18 ribu, gitu kan. Masih ada 2 ribu. Kalau tukang bensinnya diem aja, nggak ngasih kembalian, saya kesel juga itu, walaupun cuma duit 2 ribu, gitu kan. Payah nih nggak dikembaliin, gitu. Tapi kalau dia bilang, Pak, ini cuma 18 ribu, Pak. Cuman masalahnya saya nggak punya duit 2 ribu buat kembalian. Gimana, Pak, enaknya? Apakah besok Bapak lewat sini lagi, saya kasih 2 ribunya atau gimana? Pasti kita akan bilang, udah deh ambil aja, gitu. Waktu kita bilang, udah deh ambil aja, itu kita ikhlas, gitu kan. Nah, di situ kejujuran sebenarnya. Nilainya luar biasa, gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berkaitan dengan barang, Ustaz. Ya. Jadi ternyata di ketentuan barang itu tidak ada masalah barang itu harus jelas atau tidak begitu ya. Ini terukur. Paling bawah terukur ya. Ya. Artinya gini, ketika kita mau beli apartemen, itu biasanya hanya berupa gambar. Oh iya. Ya, dan spesifikasi lah. Barangnya sendiri belum ada, bahkan belum mulai dibangun, masih berupa tanah. Yeah. Nah, ini gimana dengan syarat rukun ini? Sebenarnya ini bab berikutnya lagi, ada bab judulnya istisna. Ya, jual beli ada banyak macamnya, namanya istisna. Nanti ada lagi jual beli salam. Salam dan istisna mirip tapi ada perbedaannya. Sama-sama uangnya duluan dan barangnya belakangan. Nah, ada jual beli yang sering kita temukan, itu adalah jual beli kredit, di mana barangnya kita terima dulu, duitnya diutang, dicicil gitu kan. Nah, ada jual beli yang terbalik, uangnya duluan dan sudah deal, cuman barangnya belum diserahkan. Antara salam dan istisna itu bedanya begini. Kalau salam, barangnya gak dibikin dulu, tapi penjual itu nyari dulu barangnya kemana. Istilahnya dia broker gitu. Tapi karena dia memang penjual gitu ya, udah deal. Nah, kemudian dia nyari, dia beli kemana, dia cari kesana kemari sesuai dengan spek. Nah, sesuai dengan spek, sesuai dengan jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, sesuai dengan spek, sah gitu. Nah, kalau istisna, apartemen tadi itu atau komplek perumahan gitu. Gambarnya begini, speknya begini dan sebagainya, lalu kita bayar. Bayarnya kan sebenarnya enggak tunai juga ya. Tunai. Ah, tunai. Iya. Kepada kontraktornya ya. Nah, jadi uangnya sudah diserahkan, kita sudah deal, sudah tanda tangan, barangnya dibuat, dibikin dulu ya, sampai katakanlah misalnya 1 tahun misalnya atau 6 bulan. Ya sudah, kalau dia sesuai dengan spek, berarti kita terima barangnya kemudian, uangnya duluan. Itu dibenarkan juga dalam syariat Islam. Namanya jual beli istisna, dari kata sona'a yasna'u, artinya membangun atau membikin, build, to build gitu, membangun. Biasanya memang rumah, biasanya itu dibolehkan, cuman ada syaratnya nanti. Syaratnya harus sesuai dengan spek dan harus diserahkan pada waktu dan tempat yang sudah disepakati di awal, dan tidak boleh berubah lagi harganya kalau sudah disepakati di awal. Itu dibenarkan. Jadi ada dua sebenarnya ya. Ada tiga. Jual beli yang kita bicarakan ini jual beli yang tunai. Tunai barangnya, tunai uangnya. Selesai. Ada jual beli yang tidak tunai ya. Yang pertama, tidak tunai barang uangnya, barangnya duluan. Itu ya. Ini yang sering kita ya kredit panci dan sebagainya, itulah ya termasuk di situ ya. Nah, ada lagi yang barusan aku tanya, yaitu tunai uangnya tapi barangnya tidak tunai. Itu masih dibagi dua lagi, ada yang barangnya dibeli dulu kemana gitu ya, brokernya itu, atau ada juga orang yang nah itu contohnya buat orang yang jualan komputer biasanya. Dia cuma ngasih spek aja, nih saya tawarin, itu mau beli komputer gak, speknya kayak gini, harga sekian gitu, deal, ya udah sini duitnya, dapatkan duitnya 5 juta misalnya, baru dia ke kota ke Mangga Dua, dia cari segala macam, terus dia kan pasti ngambil selisih kan, lalu dijual. Itu boleh gitu, karena jual belinya terjadi antara dia sebagai yang menjual dengan orang yang membeli, itu sudah tunai uangnya tapi barangnya masih dia cari dulu. Nah, tapi kalau komputernya rakitan, berarti istisna itu namanya, karena dia membangun gitu ya. Bedanya tipis lah, yang satu dia beli udah jadi bulat, yang satu dia bikin dulu sampai jadi. Pesan kue catering itu gitu juga ya. Catering kan kita bayar tunai dulu tuh, kalau mau ngawinin apa nyunatin dan sebagainya kan, seminggu sebelumnya sudah cash kita bayar itu. Nah, pada hari H-nya barulah datang gitu. Nah, tinggal kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita minta, kita tinggal komplain kan begitu. Tapi biasanya yang selama ini terjadi yang namanya catering tuh begitu, nggak kita makannya datang dulu baru kita bayar, itu mah COD namanya, cash on delivery. Itu kalau kita beli Hoka Bento iya gitu ya, atau McD dan sebagainya. Tapi kalau catering buat kawinan, seminggu sebelumnya kita harus udah lunas, semuanya udah lunas gitu, sehingga tinggal pada hari H dia bawakan. Itu istisna atau itu salam, itu dibenarkan dalam syariat Islam. Oke, okay, ya. Kalau itu kayak yang mobil sama, tapi itu kan inden tapi harganya nggak ngikat gitu, jadi kita bayar inden tapi harga nggak ngikat, maksudnya gimana? Jadi misalnya kayak dulu, atau sekarang dulu tuh waktu pertama kali Avanza sini keluar, itu bisa sampai setahun dapat baru mau dananya karena laku banget. Iya. Jadi kita bayar dulu, bayar deposit. Belum DP sih, tanda jadi. Oh. Tanda jadi kalau. Tanda jadi kan berarti belum lunas kan? Belum, masih. Baru tanda iya aja gitu kan? Sekitar 10 juta. Buat ngikat lah gitu. Buat ngikat, teman, maksudnya ngikat bahwa kita mau beli gitu. Iya. Belum kita bakal dapat mobilnya. Oke. Okay. Buat mobilnya baru nanti dapatnya. Setahun kemudian, oke. Setahun lagi, okay. Baru keluar harganya baru sekian gitu. Oh iya. Karena bukan harga di awal bisa naik. Terus bedanya antara orang yang ngikat dengan yang nggak ngikat bedanya apa? Kalau yang ngikat nggak kebagian. Kebagian. Nah, sementara kalau yang ngikat kebagian. Tanda bahwa dia masuk dalam list ya, dalam apa namanya waiting listnya itu ya. Terus pertanyaannya boleh apa nggak? Iya. Boleh. Nah, boleh. Kan dia tidak bayar tunai kan, tidak bayar seluruhnya, gitu. Harganya belum ketahuan kan, nanti pada hari H-nya nanti baru ditentukan harganya. Tapi saya komitmen kalau ada barang, pokoknya saya mau beli. Ini tanda ini. Nah itu namanya, sebenarnya itu DP ya sebenarnya, itu bagian dari DP. Nah tinggal pertanyaannya gini, kalau itu mau dikembangin, seandainya ternyata barang nggak berhasil didapat, uangnya angus apa dikembalikan? Gitu. Kalau dikembalikan pasti udah nggak ada masalah. Tapi kalau dibilang angus, gitu kan? Nah itu yang jadi masalah, apakah itu halal apa enggak? DP-DP yang enggak diteruskan itu. Nah itu ada babnya tersendiri namanya bai'ul 'urbun namanya. Uang muka atau perskot bahasa Belandanya itu, yang kalau ternyata tidak dipenuhi lalu menjadi angus, apakah itu kemudian halal atau haram. Tapi kalau contoh yang tadi antum bilang itu sah gitu. Terutama kalau seandainya uang itu dimasukkan dalam biaya pembayaran tadi. Biaya pembayaran. Maksudnya kita kasih duit 1 juta, oke? Okay? Ternyata avansanya datang pada setahun kemudian harganya misalnya 150 juta. Nah, kita bayarnya tinggal 149. Itu sah. Boleh, silakan aja. Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya? Oh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang lagi rame nih yang tadi masalah e-commerce. E-commerce sih udah jelas sekarang fisiknya ada. Tapi kalau misalnya kita main virtual gitu, jadi kayak forex gitu. Tapi sebenarnya kan nggak pernah ada yang barang di delivery sebenarnya. Tapi terus itu satu lagi yang masalah jual beli kredit sebenarnya. Kadang-kadang kan ada kolektor itu yang bank udah nggak bisa nagih dijual, tapi yang punya utang sebenarnya nggak tahu sebenarnya kok saya kan nagihnya utangnya ke Citibank misalnya, tapi kok dijualnya ke PT debt collector apa lah itu, apakah bisa dibenarkan atau enggak? Kalau yang virtual itu, saya jangankan kita bicara dari segi Quran dan Sunnah ya, sebenarnya dari para katakanlah pakar ekonomi sendiri, mereka sudah mengatakan itu tidak akan membuat orang jadi kaya, gitu kan? Tidak ada orang kaya gara-gara ngeliatin layar internet gitu, main sana beli sana jual sini beli sana, enggak, itu pemimpi aja yang bisa kaya. Coba ya di majalah Forbes itu, orang-orang kaya versi majalah Forbes itu ada nggak yang gara-gara mencet-mencetin layar internet? Nggak ada. Future commodity, kemudian forex dan sebagainya itu lebih banyak mimpinya, lebih banyak judinya daripada tidak. Saya katakan itu lebih kepada judi begini. Ketika kita katakanlah, wah berhasil nih, saya beli dengan harga murah, kemudian saya jual dengan harga tinggi dan sebagainya, kita bahagia, girang, menari-nari di sini. Tapi di bagian bumi yang lain ada orang yang lagi mengumpat, ngomel-ngomel, payah, kalah saya di sini, apa namanya, rugi saya di sini. Nah itu salah satu bukti bahwa yang begitu itu sebenarnya ketika ada yang untung di pihak yang lain itu ada yang rugi. Nah kalau jual beli nggak begitu. Kalau jual beli itu ya dua-duanya untung, yang jual untung, yang beli untung, tidak dikalahkan. Sehingga forex dan yang sejenisnya itu, yang terutama yang virtual itu lebih dekat kepada judinya daripada apa istilahnya jual beli yang sesungguhnya. Panjang sih ya kalau kita mau bahas satu persatu, tapi intinya begitu. Saya ingin mengunci dengan sebuah kalimat, nggak ada orang kaya gara-gara melototin layar internet gitu, nggak ada gitu ya. Ya mau kaya ya awalnya jualan koran dulu gitu, kayak Mas Agung, kayak Ciputra, kayak semua itu mulai dari kecil dulu naik. Yang real saja gitu. Atau awalnya dari punya kontrakan ya, petak barang 2-3 pintu ya kan. Iya, kalau itu kalau diterusin lama-lama bisa jadi apartemen. Iya. Karena besar itu harus dengan jalurnya lah gitu ya, sesuai dia dengan seperti itu. Tukang pecel lele yang di pinggir jalan itu ya kan. ketika dia sudah mulai sedikit kreatif gitu ya, punya beberapa tenda, lalu dinaikin lah, bukan cuma di tenda tapi ada tempatnya yang bagus, kemudian dikasih lele dengan gambar kayak apa tuh, kayak pecah lele-lela gitu kan. Nah, itu iya lebih laku. Gak apa, logonya itu kayak Starbucks gitu ya. Wah, tampilannya dibikin apa. Nah, itu pengembangan begitu. Yang real-real seperti itulah. Ternyata saya juga kaget ketika di daerah saya itu banyak sekali tukang apa mie ayam yang dorong itu. Ternyata mereka kalau ngumpul pulang tukang mie itu, di rumah kontrakannya itu ada 30 gerobak mie ayam. Ternyata ada juragannya gitu. Dan juragannya bukan orang kita, sayang, orang Cina daerah situ. Itu penghasilan omsetnya sehari bisa puluhan juta gitu, dari punya gerobak mie ayam dan sebagainya. Sektor informal tapi kemudian bisa jadi kaya. Sementara yang virtual-virtual itu sudahlah, itu tinggalkan saja. Tapi kalau e-commerce, okay. Cuman e-commerce kalau di Indonesia kurang berkembang lah ya. Kalau di Amerika dan di negara-negara maju memang Amazon dan sebagainya. Kalau pasar muslim gitu, .com gitu, tahu kemana tuh ya. Udah gak ada kali. Karena jual beli e-commerce di Indonesia itu tidak terlalu apa ya, orang behaviornya itu, gaya hidup mereka itu tidak online gitu. Buka bineka.com cuman buat banding-bandingin harga doang sama spek gitu, ujung-ujungnya kemang gak dua juga gitu. Atau ke ambasador. Karena kalau gak lihat barangnya kayaknya kurang serak gitu. Itu bukan gaya hidup kita sebenarnya. Pertanyaan yang kedua tadi gimana? Yang menjual beli kredit yang jadi konsumsi bisa oh iya, oh. Yang paling ketahui orang yang gak punya kredit. Sebenarnya kalau secara peraturannya itu tidak boleh ya. Peraturannya kita punya kartu kredit, kemudian kita punya utang kepada katakanlah salah satu bank, terus tiba-tiba bank menjual begitu saja utang kita kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari kita. Secara undang-undang itu sebenarnya udah melanggar. Kecuali kalau memang di awal di dalam klausul itu Anda disebutkan, kalau Anda tidak bisa bayar sampai sekian lama, bank berhak untuk melimpahkan hutang ini kepada pihak lain dan Anda akan ditagih oleh ambon-ambon kasar itu misalnya gitu. Bisa ya gitu. Tapi kemarin diceritakan oleh Humas BI itu, sebenarnya itu semua peraturan sudah ada, cuma pihak banknya itu banyak menutupinya gitu. Kita kan begini ya, kita masuk mall terus di uber-uber sama SPG-SPG-nya mereka itu kan, Pak, ayo bikin kartu kredit gitu kan. Bapak kan mau punya penghasilan gini. Nah, kemudian jadilah dompet kita isinya kartu kredit, semua bank tuh ada di situ. Cuman tagihan semua isinya gitu. Nah, itu kemudian merusak gitu. Cuman gaya hidup bangsa Indonesia itu memang hobinya ngutang gitu. Selagi bisa diutang, utanglah gitu. Kayaknya prinsipnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya kemudian mengakibatkan hidupnya penuh dengan hutang semua. Runtuhnya ekonomi Amerika hari ini kan cuman gara-garanya cuman itu juga. Satu, makanya demo di Wall Street itu tetap masih berlangsung sampai hari ini. Dan ternyata info yang bisa kita terima sekarang, Amerika itu berapa jumlah penduduknya? 300 juta koma sekian. 305 juta gitu ya kalau enggak salah. 16%, 49 koma sekian itu juta. Itu orang miskin ternyata di Amerika sekarang. Gara-gara sistem utang itu udah seperti itu. Kemarin saya nonton di salah satu HBO itu ada film judulnya Capitalism The Love Story. Judulnya begitu. Kapitalisme sebuah cerita tentang cinta. Itu dari awal, itu film semi dokumenter. Bagaimana rakyat Amerika kehilangan rumah. Karena diusir, ternyata semua itu yang punya kan satu aja gitu, kartelnya si perbankan di sana gitu, sehingga memiskinkan rakyat Amerika gitu. Dan kemarin Yunani sudah hancur, sekarang Itali, besok terus aja ke Belanda, kemana yang lain-lain, itu gara-gara emang sistem bunga, utang dan seterusnya gitu. Maka kalau bisa kita menghindari, sampai hari ini alhamdulillah saya belum pernah punya kartu kredit gitu ya. Sehingga kalau mau beli .com dan sebagainya, pinjam-pinjam kartu kredit orang lah gitu, tolong beliin, paling-paling begitu. Toh nggak penting-penting amat kita punya kartu kredit sebenarnya gitu. Ketimbang akhirnya ya memang bisa ya, beberapa hal kita butuh kartu kredit. Kalau kita sering keluar negeri, masa mau beli minuman segelas itu kita harus nukerin dolar dulu gitu ya. Nah kalau bisa digesek alhamdulillah. Tapi berapa orang sih diantara kita yang kerjaannya tiap hari bolak-balik ke luar negeri kan enggak juga. Kalau memang udah jelas mau kemana Singapura, beli aja dolar Singapura dari sini selesai, enggak harus kita bawa kartu kredit yang kemudian membuat tagihan kita enggak jelas begitu. Apalagi kita enggak pernah tahu kan klausulnya. Itu umumnya klausul itu yang enggak pernah jelas itu. Ya kan? Sehingga tiba-tiba kok jadi banyak ya, padahal kita cuma ngutang 1.500.000. Kenapa jadi tagihannya bisa sampai 10 juta gitu. Ini kan enggak masuk akal. Nah, ketidak masuk akalan inilah yang kemudian dipaksa sedemikian rupa sehingga kita harus terpaksanya jadi terlibat-libat dengan hutang. Afan muto'afah itu masuk dalam ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali ya.